serta tempat-tempat yang dibuat oleh manusia, baik itu di atap-atap rumah mereka ataupun bagian yang lain dari dinding-dinding rumah mereka. Jadi semua adalah bentuk pengajaran atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada lebah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi manusia dari apa yang dihasilkan oleh lebah tersebut. Ini diantara karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada lebah tersebut. Wa huwa alladhi khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibati. Dia pula ya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidup bagi para laki dari jenis wanita, ya, dari jenis mereka, dari jenis manusia, yang dengannya mereka akan mendapatkan ketentraman yang ini tidak akan didapatkan kecuali dengan pasangan dari jenis mereka, dari jenis manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dari pasangan hidup tersebut anak-anak dan keturunan, yaitu cucu dari ya anak-anak tersebut, yang dengannya manusia ya melestarikan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan bagi manusia dengan adanya keturunan-keturunan tersebut. Wa razaqakum minat thayyibat, dan dia pula yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari jenis-jenis rezeki yang baik, baik dari jenis makanan, minuman ataupun yang lainnya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Dia pula yang telah menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian adanya ya perasaan tenang, tenteram untuk tinggal di tempat-tempat tersebut. Dan dia pula yang telah menjadikan untuk kalian dari kulit-kulit al-an'am, yakni hewan-hewan ternak, untuk dijadikan buyutan, untuk dijadikan tempat tinggal. Demikian pula tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, kalian merasakan ringan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan, ya, dengan kulit-kulit hewan tersebut untuk dijadikan peralatan untuk membawa beban-beban yang kalian tanggung. Yauma dha'nikum, di saat kalian melakukan safar, wa yauma iqamatikum, dan ketika di hari-hari kalian tinggal di tempat kalian. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha. Demikian pula dari bulu-bulu ataupun rambut-rambut dari hewan-hewan ternak tersebut, kalian menjadikannya sebagai asasa, sebagai peralatan-peralatan, wa mata'an ilahin, dan kesenangan hingga waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuk kalian di kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai kenikmatan kepada hamba-Nya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di sekian ayat dalam surat An-Nahl. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa alladhi khalaqa lakum minal jibali aknana, dan dia pula yang telah menciptakan untuk kalian dari gunung-gunung yang ada itu aknana, ain tempat-tempat yang bisa ditempati, dari gua-gua sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sa'di, yakni al-maghorat, yakni gua-gua yang bisa dijadikan untuk tempat bernaung di gunung-gunung tersebut. Itu adalah ciptaan di antara sekian ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimanfaatkan oleh manusia. Wa ja'ala lakum libasan yuwari sawatikum warisha tatazayyanuna bih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah menjadikan untuk kalian adanya pakaian yang dengannya digunakan untuk menutupi aurat-aurat kalian, dan dengannya ya untuk kalian berhias. Ini diantara rizki Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa huwa alladhi ja'ala lakum al-masakina kifatan ahya'an fid duri wa amwatan fil quburi. Dan dia pula yang telah menjadikan untuk kalian al-masakin, yakni tempat-tempat tinggal, kifatan, yang dengannya ya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian, ahya'an fid dur, di mana ketika kalian dalam keadaan hidup Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kalian di tempat-tempat atau di rumah-rumah kalian. Wa amwatan, demikian pula ketika kalian dalam keadaan sudah meninggal, sudah menjadi mayit, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kalian fil kubur. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa shafatain wa hadainahu najdain. Di antara kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita dalam beberapa ayat di surat Al-Balad, Allah berfirman yang maknanya, bukankah kami telah menjadikan untuk manusia adanya dua mata yang dengannya mereka ya bisa melihat, memperhatikan mana hal-hal yang akan memberikan manfaat, demikian pula sebaliknya. Walisana wa syafatain, dan kami telah menjadikan untuknya, untuk manusia ini, adanya lisan dan dua bibir yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Nikmat di antara nikmat Allah, yakni kemampuan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dari keinginan-keinginan mereka dengan adanya lisan dan adanya bibir. Kemudian wahadainahun najdain, dan kami ya berikan petunjuk kepadanya, kepada manusia, an-najdain, yakni dua jalan. Di mana di antara tafsir dari an-najdain adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, hidayatul bayan wal irsyad, untuk manusia bisa mengetahui mana jalan kebaikan, mana jalan kejelekan, dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian beliau membawakan selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, Allah firmankan dalam beberapa ayat ini, alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari setetes air yang hina. Di mana di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang pertama adalah kenikmatan penciptaan dengan terciptanya kita di kehidupan dunia ini. Ini nikmat di antara sekian nikmat Allah. Kemudian faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami jadikan, kami letakkan ya, bahan penciptaan kalian, yakni setetes air yang hina tersebut, kami tempatkan di tempat yang demikian aman, yakni dalam rahim ibu-ibu kita. Ila qadarin ma'lum, hingga kadar waktu yang telah ditetapkan, diketahui. Faqadarna fa ni'mal qadirun, yang kami tetapkan bentuk penciptaan kalian, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah sebaik-baik yang menetapkan dan menentukan ciptaannya. Ini di antara nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, alam yatafaddal bima huwa a'zamu min dhalika bin ni'amid diniyyati wal ukhrawiyyati allati hiya as-sababu fi as-sa'adati al-abadiyyah. Bukankah dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia bima huwa a'zamu min dhalik, dengan berbagai karunia yang lebih agung dibandingkan hal-hal yang telah disebutkan, yakni dari kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, berbagai ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Itu semua tidaklah lebih agung ya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan diniyah, kenikmatan-kenikmatan ukhrawiyah, kenikmatan akhirat, yakni kenikmatan yang kaitannya dengan sesuatu yang merupakan sebab dari kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang kekal yang akan didapatkan ya oleh orang-orang yang mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alam yamunna 'alal mu'minina bil islami wal iman. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kaum mukminin dengan kenikmatan Islam dan iman, kenikmatan yang tidak akan bisa dibandingkan dengan berbagai kenikmatan duniawiyah apapun, walaupun semuanya dikumpulkan. Wa yab'ats fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Bukankah dia pula yang telah mengutus di tengah mereka, di tengah manusia ini, adanya seorang utusan yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yang mentazkiyah mereka, memberikan berbagai pengajaran untuk mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakkihim, dan dia utusan tersebut memberikan tazkiyah kepada mereka. Yani dengan pengajaran-pengajaran baik yang sifatnya pembersihan zahir maupun pembersihan batin manusia. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun, dan Rasul tersebut mengajari mereka, mengajari manusia berbagai perkara yang mereka sebelumnya tidaklah mengetahui. Ini nikmat yang jauh lebih besar ya dibandingkan nikmat-nikmat duniawiyah. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, alam yuwaddih lahum as-siratal mustaqim wa yukammil lahum ad-dina wa yamunna alaihim bil hidayati tammah, hidayati ta'limi wat tafhimi wal irsyad wa hidayati tawfiki wal amali wal inqiyad. Bukankah dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada manusia ini jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Wa yukammilahum ad-dina, dan bukankah dia pula yang telah menyempurnakan untuk hamba-hambanya ini agama, ini agama Islam, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meridhai seorang hamba pun kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa agama Islam ini. Wa yamunna alaihim bil hidayah, dan bukankah dia pula yang telah mengaruniakan kepada hamba-hambanya al-hidayah at-tamah, yakni petunjuk yang sempurna, hidayatit ta'limi wat tafhimi wal irsyad, baik itu berupa hidayah pengajaran, pemberian pemahaman dan bimbingan kepada mereka. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh umat yang ada dengan diutusnya rasul-rasul di tengah mereka. Ya, tidak ada satu umat pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala utus di tengah mereka utusannya. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tercapai hidayah ini, yakni hidayah at-ta'lim wa at-tafhim wal irsyad kepada seluruh umat yang ada. Kemudian wa hidayatit tawfiqi wal amali wal inqiyad, dia pula yang memberikan hidayah petunjuk berupa hidayatut taufik, hidayah untuk siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya kepadanya hidayah ini mengikuti kebenaran yang telah diketahuinya. Wal amal wal inqiyad, beramal dengan kebenaran dan tunduk kepadanya. Di mana jenis hidayah yang kedua ini, hidayah yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya, tidak ada selainnya yang memiliki hidayah, hidayatul taufiq wal amal wal inqiyad. Dan ini yang termasuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, termasuk di antara dalail at-tauhid, bukti-bukti kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi adalah hanya dia semata yang bisa memberikan hidayatul taufiq. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk secara mutlak, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yakni paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, namun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, alam yukhrijhum min zulumatil jahli ila nuril ilmi wa min zulumatil kufri ila nuril iman wa min zulumatil ma'asi ila nuril ta'ah wa min zulumatil ghaflati ila nuril inabati ilaihi wa zikrih. Bukankah dia pula yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Allah Subhanahu wa taala ya dalam sekian banyak ayatnya ketika menggambarkan tentang kesesatan, kejelekan ya dalam bentuk jamak yang menunjukkan bahwa yang namanya ya kesesatan-kesesatan itu banyak ragamnya. Namun ketika menyebutkan tentang petunjuk dan keimanan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk tunggal sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Sa'd di sini. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan hamba-hambanya min zulumatil jahl ila nuril ilm wa min zulumatil kufri ila nuril iman, dan dari berbagai kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Wa min zulumatil ma'asi ila nuril ta'ah, dan dia pula yang mengeluarkan hamba-hambanya dari kegelapan-kegelapan kemaksiatan ila nurit ta'ah, kepada cahaya ketaatan. Wa min zulumatil ghaflati ila nuril inabati ilaihi wa zikrih, dan dia pula semata yang mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan kelalaian kepada cahaya inabah, cahaya taubat kepadanya dan mengingatnya. Ini semua menunjukkan kepada kita semua bahwa tidaklah kita mendapatkan petunjuk sehingga keluar dari kesesatan, kita mendapatkan keimanan keluar dari kekufuran, itu semua kecuali merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bisa dibandingkan dengan karunia dunyawiyah sebesar apapun. Sehingga dengan ini kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk kita bisa mengenal Islam, mengenal iman, terlebih hal yang lebih daripada keumuman kaum muslimin, kita diberikan hidayah untuk mengenal dan mengikuti manhaj as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.